الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang syarat-syarat kapan diwajibkan seorang membayar kafarah akibat melanggar sumpah yang telah ia tetapkan. Dan al-muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga persyaratan. Syarat yang pertama bahwa dia melanggar sumpahnya. Dia melanggar sumpahnya, melakukan sesuatu yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya, atau meninggalkan sesuatu yang dia bersumpah untuk melakukannya. Yang kedua, bahwa sumpah tersebut merupakan sumpah yang munakidah, yang ditetapkan, yaitu sesuatu yang memang dia niatkan untuk bersumpah untuk sesuatu yang akan datang. Yang ketiga, bahwa dia melakukannya dalam kondisi mukhtar, tanpa paksaan, berdasarkan keinginan dia untuk bersumpah. Demikian pula kaitannya dengan masalah al-istithna, bersumpah dengan menyebutkan insyaallah. Apabila seorang bersumpah dengan menyebutkan insyaallah, lalu dia tidak menjalankan isi dari sumpah tersebut, maka dia tidak dianggap melakukan al-hinf dan tidak ada kafarah, karena dia menjadikan sumpahnya bergantung kepada masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, naqdul yamin wal hinf fihi, membatalkan sumpah dan melanggar sumpah yang telah ia tetapkan. Al-aslu ayyafi al-halifu bil yamin, asal hukumnya seseorang apabila dia telah bersumpah, maka hendaknya dia menjalankan sumpah tersebut. Lakin qad yanquduhu li maslahatin aw darurah, namun terkadang dia membatalkan sumpahnya. Dia sudah menetapkan itu sebagai sumpah, namun dia batalkan disebabkan karena ada sebuah kemaslahatan. Apabila dia membatalkan sumpah tersebut, atau karena ada perkara yang sifatnya darurat yang mengharuskan ia untuk membatalkan. Waqad syar'a lana aw waqad syar'a lahu kafarat dzalik aw waqad syur'a lahu kafarat dzalik kama sabaq, dan disyariatkan baginya untuk menebus sumpahnya sebagaimana telah lalu diterangkan. Wa yumkinu taqsimu naqd al-yamin wal hinth fiha bihasab al-mahluf 'alayhi 'ala an-nahw at-tali, dan mungkin kita membagi pembatalan sumpah tersebut dan melakukan hinth, melanggar sumpah, tergantung dia bersumpah untuk apa, tergantung isi sumpahnya. Dalam hal apakah dia boleh membatalkan, atau dia dianjurkan untuk membatalkan, atau bahkan dia wajib membatalkannya dan melanggar sumpahnya, tergantung isi sumpahnya. Al-nahwi tali, berdasarkan rincian berikut ini. Yang pertama, ayyakuna naqdul yamini wajiban, membatalkan sumpah dan melanggarnya hukumnya wajib pada keadaan yang pertama ini. Wa dzalika idza halafa ala tarki wajibin, apabila dia bersumpah untuk meninggalkan satu perkara yang wajib, wajib bagi dia untuk menunaikannya, tapi dia bersumpah untuk tidak melakukan, maka dia wajib untuk membatalkan sumpah. Kaman halafa alla yasila rahimah, seperti orang bersumpah bahwa dia tidak ingin menyambung tali silaturrahim. Padahal memutuskan silaturrahim termasuk dosa besar. La yadkhulu jannata qati'. Maka tatkala dia bersumpah, berarti dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan itu tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjalankan isi sumpah itu, karena kandungannya yang haram. Aw halafa ala fi'lin muharram, atau dia bersumpah untuk melakukan satu perkara yang haram. Bersumpah malam ini dia ingin minum khamr. Bersumpah hari ini dia ingin merokok, atau yang semisalnya. Dia bersumpah, maka wajib dia melanggar sumpahnya. Ka'an yahlifa la yashrabanna khamran, seperti orang bersumpah bahwa dia akan minum khamr. Fahuna yajibu alaihi naqdu yaminihi wa talzamuhu al-kaffarah. Maka kondisi yang pertama ini wajib baginya membatalkan sumpahnya, dan dia wajib untuk membayar kafarah dari kafaratul yamin yang telah kita terangkan. Li'annahu halafa ala ma'asiyatin, karena dia bersumpah untuk melakukan satu perbuatan maksiat, dan tidak diperbolehkan bagi seorang menjalankan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, ayyakuna naqdul yamin haraman. Yang kedua, membatalkan sumpah hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kama law halafa ala fi'li wajib, misalnya seorang bersumpah untuk melakukan satu perkara yang memang hukumnya diwajibkan. Demi Allah saya akan mengerjakan sholat lima waktu. Kamu bersumpah, tidak bersumpah, kamu harus menjalankan. Demi Allah saya akan berpuasa tahun ini di bulan Ramadan. Ya memang sudah menjadi kewajiban kamu berpuasa di bulan Ramadan. Demi Allah, kata wanita ini, mulai hari ini saya akan berhijab, saya akan menutupi seluruh tubuh saya. Dia bersumpah. Kamu bersumpah, dia bersumpah, wajib bagimu berhijab. Nah, sumpah yang seperti ini, ya tentu tidak boleh dia melanggarnya. Karena melanggar sumpah ini, selain dia melanggar sumpah tersebut, dia meninggalkan perkara yang wajib, yang diharamkan. Atau tarki muharram, atau dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang haram. Demi Allah mulai hari ini saya tidak akan merokok selamanya. Dia bersumpah. Memang sudah menjadi kewajiban kamu. Wajib alaihi al-wafa, maka wajib bagi dia untuk menjalankan sumpah tersebut. Wa yahrumu alaihi naqdul yamin, dan diharamkan baginya membatalkan sumpahnya. Li'anna halifahu fi hadhihi al-halati ta'kidun lima kallafa Allah bihi ibadah. Sebab sumpah yang dia lakukan dalam perkara ini, ini menguatkan terhadap sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah membebani hambanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut atau meninggalkan perkara yang haram. Yang ketiga, ayyakuna naqdul yamini mubahan, bahwa membatalkan sumpah hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Wa dzalika idza halafa ala fi'li mubahin aw tarkihi. Yaitu apabila seorang bersumpah untuk melakukan satu perkara yang mubah atau meninggalkannya. Demi Allah, hari ini saya harus makan bakso misalnya. Tidak ada kewajiban bagi makan bakso. bersumpah makan gak makan. Jadi dia bersumpah. Apabila dia bersumpah, maka dia harus menjalankan sumpahnya. Kalau dia membatalkan sumpahnya dan tidak melakukan, maka ada kafarah. Dia harus membayar kafarah. Nah. Dan terkadang membatalkan sumpah itu hukumnya mustahab. Mustahab yaitu apabila dia melihat bahwa membatalkan sumpah tersebut itu lebih baik baginya, lebih menambah keimanan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia membatalkan karena melihat dengan melanggar atau membatalkan sumpah tersebut lebih utama baginya. Lebih utama baginya. Tidak sampai kepada hukum wajib, tapi mustahab. Nanti akan disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam anjuran untuk membatalkan sumpah apabila dengan melanggar sumpah tersebut menjadi lebih baik, lebih maslahat untuk dirinya dan agamanya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah suwarun li ba'dhi al-ayman al-ja'izati wal mamnu'ah. Permasalahan yang keempat, beberapa bentuk sumpah yang diperbolehkan dan yang terlarang. Innal yamin al-ja'izata hiya allati yahlifu fiha bismillahi aw bi sifatin min sifatih. Bahwa sumpah yang diperbolehkan yaitu sumpah yang seseorang bersumpah dengannya dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'an yaqula wallahi aw wajhillahi wa wajhillahi aw wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Seperti ketika seorang mengucapkan wallahi, ini nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wal-Karim, Wal-Muhsin, Wal-Jabbar, Wal-Muhaimin, dan seterusnya dari nama Allah. Awajihillahi, ini kaitannya dengan sifat Allah. Aw wa'azamatihi wa'kibriya'ih, wa'azamatihi, keagungan dan kesombongannya. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa para ulama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi sifat Allah menjadi dua bagian. Ada sifat al-khabariyah dan sifat ma'nawiyah. As-sifat al-ma'nawiyah, maka ini yang diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang untuk bersumpah dengannya. Seperti izzah, qudrah, kibriya, ilm, hikmah, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'nawiyah. Adapun sifat al-khabariyah, kata beliau, seorang tidak bersumpah dengannya. Seorang tidak bersumpah dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini beliau menyebutkan wajhillah. Dan yang zahir wajhillah, wajh termasuk dari sifat khabariyah. Termasuk dari sifat al-khabariyah yang sama seperti yadullah, tangan Allah, kaki Allah, dan yang lainnya, jari-jemari Allah azza wa jal, al-asabi' wal-qadam, walillahil mathalul a'la wa laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Tidak ada yang menyerupai satupun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal sifat-sifatnya. Allah azza wa jal maha sempurna dengan seluruh sifat-sifat yang dimilikinya, yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Namun beliau menerangkan bahwa seorang tidak bersumpah dengan sifat al-khabariyah. Nah, dan tidak diketahui ada riwayat. Wallahu ta'ala alam. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Umar bin Al-Khattab dan beliau berjalan dalam satu rombongan, yahlifu bi abi, ketika itu beliau bersumpah dengan menyebutkan ayahnya, dengan menyebutkan bapaknya. Faqala ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari bersumpah dengan ayah-ayah kalian, dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, apakah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Dari hadits Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan bahwa sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la wa muqallibil qulub. La ini penafian, la nafiyah. Yani menafikan ucapan sebelumnya, wa muqallibil qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati-hati hambanya. Demi Allah yang membolak-balikkan hati-hati hambanya. Riwayat Bukhari. Wa kadhalika law qala, demikian pula apabila seorang mengatakan uqsimu billahi la af'alanna kadha, fa huwa yaminun in nawaha. Seorang mengatakan aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan melakukan perbuatan ini, aku akan melakukan itu, maka apabila dia meniatkannya, maka itu sumpah yang munaqidah. Liqaulihi ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang penuh kesungguhan, yakni sumpah yang dia niatkan, yang dia kuatkan bahwa itu adalah sumpah. Wa minal ayman al-mamnu'ah, termasuk di antara bentuk sumpah yang terlarang. Yang pertama, al-halifu bi ghairi Allah ta'ala, bersumpah dengan selain Allah. Kaqaulihi wa hayatika wal amanah. Seorang bersumpah demi hidupmu, demi amanah, demi jiwa ragaku, demi bangsaku, demi negeriku, demi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال berdasarkan حديث بن عمر bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam, atau dia diam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah azza wajalla. Yang kedua, al halifu bi annahu yahudi al nasrani au annahu bari'un min Allah wa rasul au annahu bari'un min Allah au min rasulillah sallallahu alaihi wasallam in fa'ala kadza fa fa'alahu. Bersumpah bahwa dia menjadi Yahudi atau Nasrani, atau berlepas diri dari Allah, atau berlepas diri dari Rasulullah jika melakukan sesuatu, lalu dia melakukan. Ya. Misalnya dia mengatakan, ya, saya tidak akan mendatangi rumah fulan. Lalu dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan mendatangi rumah fulan. Kalau saya datangi rumah fulan, jadi Yahudi saya, jadi Nasrani saya. Atau dia mengatakan kafir saya kalau saya mendatangi rumah fulan. Lalu dia datangi. Dia datangi dalam keadaan dia mengingat sumpahnya. Dalam keadaan dia mengingat sumpahnya, berarti dia melanggar sumpah tersebut. Di hadits Buraidah an abihi radhiyallahu an anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala inni bari'u minal Islam." Barang siapa yang bersumpah sambil dia mengatakan aku berlepas diri dari Islam, atau dia mengatakan aku jadi Yahudi, aku jadi Nasrani, aku jadi kafir jika melakukan ini, melakukan itu, lalu dia melakukannya, berarti dia melanggar. Berarti kalau melihat dari konsekuensi kandungan sumpah, kalau dia melanggar, jadi kafir dia. Nah, apakah dia dusta dengan pengakuannya itu? Apakah benar-benar dia ingin menjadi kafir, menjadi murtad? Atau dia dusta dengan ucapan itu? Kata Nabi SAW, فَإِنْ كَانَ كَذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالْ. Apabila dia dusta dengan ucapannya itu, maka dia seperti yang dia ucapkan. Apa maksudnya seperti yang dia ucapkan? Zahirnya menunjukkan dia kufur. Seperti yang dia ucapkan, seperti yang dalam persangkaannya bahwa dia akan menjadi Yahudi, dia akan menjadi Nasrani, dia akan menjadi kafir jika melakukan, dan dia melakukan. Maka seperti yang dia ucapkan, yaitu menjadi kafir. Para ulama mengatakan bahwa ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman keras, ya. Bukan yang dimaksud bahwa kalau dia dusta betul-betul dia menjadi kafir, keluar murtad dari agama Allah. Namun ini ancaman bagi dia, tidak sepantasnya dia melakukan itu. Termasuk di antara dosa besar. Ya. Itu kalau dia dusta. Ya. Dia tidak punya keinginan untuk keluar dari Islam. Dia dusta dengan ucapannya. Wa in kana shadiqan falan yarji'a ila al-islam saliman. Namun kalau dia jujur dengan ucapannya itu, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Ya. Kalau dia benar dengan ucapannya, berarti dia betul-betul meninggalkan Islam. Dia meniatkan itu. Dia menjadi kafir. Allah musta'an. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, al-halifu bil aba wa taghut, bersumpah dengan nama orang tua, nama nenek moyang, bersumpah dengan taghut, menyebutkan taghut, bersumpah dengan patung ini, patung itu, bersumpah dengan wali ini, wali itu, dan yang semisalnya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salat salam, la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan tagut-tagut. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap memiliki kekuatan, yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak kemudaratan, bagian dari perbuatan syirik. Dan apabila dia meyakini itu, menyebabkan dia kafir. Dan jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan nenek moyang kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan demikian kita telah menyelesaikan bab yang pertama dari Kitabul Iman, hal-hal yang berkaitan dengan sumpah. Berikutnya kita masuk ke bab yang berkaitan dengan hukum-hukum bernazar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.